قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan nikmat Allah Ta'ala dan petunjuknya kembali kita dimudahkan bermajlis dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Tentunya perkara ini banyak sisi-sisi yang harus kita bahas atau perkara-perkara yang harus kita ungkap dan kita kaji. Namun dalam singkat waktu yang ada ini, pada season kedua ini, ingin kami sampaikan tentang usaha menjaga dan memelihara generasi dari bahaya modernisasi. Ya, bagaimana kita orang tua menjaga, memelihara generasi dari bahaya modernisasi. Kita semua sadari, kita hidup di zaman modern, ya, yang istilahnya di era modernisasi, era globalisasi. Bahkan pernah kita melewati tahun 2000 lalu, istilahnya era milenium, ya, generasi milenium. Sekarang ganti lagi generasi kids zaman now. Besok ganti apa lagi? Lihat perubahannya. Itulah manusia berubah-berubah dan berubah. Tapi sayangnya perubahannya pada keburukan. Kenapa demikian? Karena jauhnya dari petunjuk. Seperti yang disampaikan Anas bin Malik radhiyallahu an, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa melainkan yang datang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Walaupun dari sisi teknologi lebih canggih, namun dari sisi yang lain dampaknya adalah keburukan yang muncul. Karena kelalaian yang ada, ya, terbuai dengan teknologi, lupa ngaji, akhirnya orang-orang pun tidak lagi peduli terhadap ilmu. Coba perhatikan pula hadis disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan yataqarabu zaman wa yanqusul ilm wa yulqas suha wa tazharul fitana wa yaqsurul haraja. Zaman terasa semakin singkat, dekat dan cepat, berkurang ilmu dan banyak kebakhilan, merajalela kebakhilan, dan muncul berbagai macam fitnah, dan banyak terjadi al-haraj, pembantaian, pembunuhan. Dan kita lihat yang menjadi sasaran pembantaian, pembunuhan ini siapa di dunia ini sekarang? Di Palestina, yang dibantai Yahudi atau Muslimin? Muslimin. Di Suriah, yang dibantai itu komunis atau Muslimin? Yang bantai siapa? Komunis. Syiah itu Rusia bersama Syiah Iran. Iran Majusi, Rusia Komunis. Muslimin jadi sasaran korban. Ya, Daesh ISIS dijadikan alasan, ya, memerangi teroris padahal intinya menghabiskan Muslimin. Irak, Afghanistan, ya, terus Rohingya. Bagaimana nasib mereka? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Muslimin lengah, ya, ini akan berbahaya. Sebab inilah tanda-tanda menjelang hari kiamat, fitnah yang menimpa. Karena itulah dalam kesempatan ini kami ingin nasihatkan kepada kita semua para aba, ummahat, ya, bagaimana upaya kita orang tua membentengi generasi dari bahaya modernisasi. Di mana seperti yang kemarin kita sampaikan tentang firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 9. Allah menghabarkan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang andaikan dia meninggalkan sepeninggalnya generasi yang lemah, keturunan yang lemah, takut akan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah. Ucapkanlah ucapan yang benar. Begitupun kita lihat tanda-tanda buruk yang nampak pada generasi kita, disebabkan ini akibat dampak dari modernisasi yang ada, kecanggihan teknologi, dan ya, cepatnya informasi, dan adanya globalisasi, sehingga orang negeri kita di negeri ini, di Palembang ini, di tempat pondok ini, bisa melihat apa yang terjadi di Amerika, di Rusia, di Saudi Arabia, di Inggris, di berbagai belahan dunia. Tidak perlu pergi ke sana, tinggal klik sudah muncul. Globalisasi yang begini, informasi cepatnya, ya, ini dampaknya tentu akan banyak. Nah, itulah dampaknya yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berkurang ilmu. Sebab orang hanya senang baca berita, tidak belajar ilmu. Orang senang baca koran, tidak peduli baca Al-Qur'an. Orang langganan tiap hari baca selalu dan ingin ketinggalan informasi, Qur'an tidak pernah dibacanya. Seakan-akan basi, padahal Qur'an tidak pernah basi beritanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana upaya kita menanggulangi bahaya modernisasi agar generasi kita selamat? Kita lihat apa yang disampaikan Syekh Dr. Ali bin Yahya Al-Hadadi, Imam dan Khatib Jami'ah Aisyah. Beliau menjelaskan dalam risalah kecil, Subulul Wiqayah min Makhatil Asyriyah. Ya, cara membentengi atau menjaga generasi dari bahaya modernisasi. Beliau mengatakan la yakhfa annana na'ishu fi zamanin kasrat fitanuhu. Tidak samar bagi kita bahwa kita semua sadar kita hidup di zaman yang sungguh betapa banyak fitnahnya. Wa tahayya fihi min subulil ghayy wadh-dhalal, dan telah dipersiapkan memang, ya, di zaman ini segala sarana, jalan, fasilitas kesesatan dan kerusakan. Ma lam yatahayya fi 'asri min usuri sabiqah, yang belum pernah terjadi pada masa-masa yang dulu. Di zaman Imam Ibn Qayyim, sudah ada televisi belum? Belum. Tapi beliau pernah menasihatkan kepada kita dengan kalimat yang sangat bagus. Begitupun di zaman Nabi, ada telepon belum? Belum. Ya, tapi jangan ustaz itu bid'ah toh? Beda lagi, itu bukan bid'ah, telepon. Apa itu fasilitas hidup. Ya, mafsal mursalah, bedakan dengan ibadah. Kemudian yang kira barakallahu fikum, di zaman ini kata beliau sudah memang disiapkan segala fasilitas sarana, ya, orang untuk sesat dan untuk tersesat jalan, untuk rusak dan untuk merusak manusia atau generasi, baik melalui, ya, audiovisual atau melalui televisi, melalui, ya, dunia maya atau media sosial, atau melalui koran, melalui majalah, melalui berbagai macam fasilitas, ya, media-media yang ada di situ banyak, ya, penawaran-penawaran kesesatan, kerancuan-kerancuan pemikiran, dan kerusakan-kerusakan moral Sehingga muslimin menghadapi ujian yang berat. Contoh saja, wanita benar-benar dijadikan sebagai umpan syaitan untuk menjerat dan menggoda lelaki, sehingga dijadikan mereka sebagai ajang promosi, hanya untuk promosi, ya, ya, alat-alat onderdil saja pakai gambar perempuan, untuk promosi obat gatal gambar perempuan, hina sekali. Ya, apa kaitannya promosi motor, promosi ini, promosi HP ini, semua rata-rata perempuan? Karena mereka tahu, ya, bahwa yang paling menggoda dan akan cepat membuat perhatian orang, gambar perempuan. Dan dibikin telanjang. Hati-hati, wa barakallahu fikum, karena memang itu dikatakan para ulama, ya, an-nisa hibalatus syaitan. Wanita itu adalah jaring-jaringnya syaitan. Sehingga mudah untuk menjaring mangsa supaya terjerat. Dan hati-hati, wa barakallahu fikum, apa yang disampaikan Nabi SAW. Ma taraktu badi fitnah adarru lirijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah lebih bahaya, lebih dahsyat bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Nah sekarang dijadikan ajang promosi mereka-mereka. Di zaman modernisasi ini, ya, wanita yang berjilbab dibikin modis. Sehingga jilbabnya pun modis. Jilbab gaul atau jilbab untuk ya mejeng. Ya, sehingga manusia atau wanita itu jilbabnya enggak sesuai syariat. Tapi jilbabnya kayak lepat. Tahu lepat? Ketupat. Pres. Ya. Pres. Begitu. Dan ya fila barakallahu fikum, inilah kenyataan pergaulan di zaman modern ini. Dan banyaknya atau sebab jauhnya mereka dari nilai agama, sehingga orang tua akan berat menghadapi ketika berhadapan dengan anak-anaknya untuk mendidik mereka. Beliau menyampaikan di sini ada beberapa langkah jalan upaya untuk menjaga mereka dari bahaya modernisasi ini. Langkah pertama atau cara yang pertama adalah al-istiqamatul ab wal istiqomahnya ayah dan ibu, abi umi, wasalihatuhuma dan kesolehan keduanya. Li'anna bisalihatihima yafadullahu dhurriyyatuhuma. Sebab dengan kesolehan ayah dan ibu itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya. Fi hayatihima wa ba'da mautihima. Baik masih hidup keduanya ataupun setelah wafat ayah ibunya. Ini yang pertama, ternyata kembali. Kalau kita ingin putra-putri kita tetap terjaga, terpelihara dari rusaknya zaman, agar mereka tidak menjadi korban zaman, ya, maka istiqomahlah kita di atas iman, di atas takwa, supaya Allah jaga mereka. Lihat firman Allah yang mengisahkan kisah dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan di ayat yang ke-77. Sampai kemudian ayat 82. Allah sebutkan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Khidir. Dalam perjalanan mencari ilmu Nabi Musa, Allah utus dia berjalan mencari sosok orang yang dicarinya sampai ketemu dengan hamba Allah yang alim, salih, Khidir. Ya. Allah sebutkan dalam ayat itu, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaa an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Al-Kahfi ayat 77. Allah berfirman dalam ayat ini, maka berangkatlah keduanya, berjalanlah keduanya, yakni Musa alaihissalatu wassalam Khidir, hingga sampailah keduanya datang ke satu kota, satu negeri, satu desa, Dia minta ke negeri itu, ke kota itu, penduduknya untuk menjamunya sebagai tamu. Namun mereka menolak, tidak mau menjamu sebagaimana tamu. Ya, menolak keduanya. Kemudian keduanya berjalan sampai akhirnya dapatkan di tengah kota itu ada sebuah bangunan yang dindingnya hampir roboh. Faqamahu. Keduanya pun bersama-sama mendirikan kembali, membangun kembali dinding yang mau roboh itu. Menjadi tegak dan bagus. Maka Nabi Musa berkata, "Law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kau mau, kan bisa. Kau minta upah. Maksudnya biar bisa dapatkan makanan, ya. Namun apa jawab Khidir kepada Musa alaihi wasallam? Dia jelaskan apa alasannya. Dia berjalan sampai ke kota itu, sampai didapatkan dinding akan roboh, dia kerjakan tanpa minta sepeser pun upah. Apa alasannya? Nah, ternyata inilah Allah sebutkan di antaranya. Dia jelaskan alasannya itu. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimain. Allah katakan, adapun dinding yang akan roboh tadi, kata Hidir kepada Musa alaihissalam, ya fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Itu dinding rumah milik anak yatim, milik dua anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzullahuma, yang mana di bawah rumahnya itu ada harta simpanan bagi keduanya. Wa kana abuhuma shaliha, dan karena kedua orang tuanya anak ini saleh, sehingga Allah Ta'ala apa? Menjaga hartanya, menjaga keturunannya. Fa arada rabbuka ayyabluha ashuddahuma, Allah pun ingin menjaga harta simpenannya itu sampai anak yatim itu dua-duanya usia dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik, Allah keluarkan simpanannya itu bagi keduanya sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Ambillah pelajaran yang agung ini. Wahai para aba, para ummahat, istiqomahnya kita di atas sunnah, di atas iman, di atas takwa, ini adalah sebab Allah menjaga keturunan kita. Dan jangan khawatir. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa tadi, ya, takutlah kau kepada Allah. Orang-orang yang andaikan meninggalkan di belakang mereka generasi yang berupa keturunan yang lemah, takutlah, ya, mereka khawatir kesejahteraannya. Jangan khawatir kalian pada mereka. Maka takwalah kepada Allah kalian. Ini solusinya. Kita takwa kepada Allah. Dalam surat Maryam ayat yang ke-50-nya, yang ke ayat ke-60-nya, apa kata Allah Ta'ala? Illa man taba. Kecuali orang-orang yang mau taubat. Wa amana, dia beriman. Wa amila salih, beramal salih. Ini menunjukkan bimbingan buat kita orang tua. Taubatlah kita, perbaiki diri. Sehingga perbaikan diri kita ini akan nampak upaya itu dan akan berpengaruh kepada anak kita. Contoh yang lain. Bagaimana Allah menjaga Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam bayi waktu masih bersama ibunya, usianya masih bayi. Ibrahim alaihissalam membawanya, Ismail putra pertamanya ini, dengan ibunya Hajar ke satu lembah kering, tandus, gersang, tak ada penduduk di situ. Yaitu di Mekah, yang sekarang menjadi bangunan Ka'bah itu. Ditinggalkan padanya hanya sekeranjang kurma dan air satu gentong air kecil. Kemudian Ibrahim berjalan. Ketika Nabi Ibrahim berjalan, istrinya mengatakan, ya Ibrahim, tidak menyahut. Terus sampai ketiga kali berhenti. Karena istrinya mengatakan, ya Ibrahim, suamiku, ini maumu atau perintah Allah? Ketika dikatakan perintah Allah, maka kata istrinya, berangkatlah. Teruskan langkahmu, Allah akan menjaga kami. Menuruti perintah Allah. Dan apa yang terjadi? Kurma habis, air pun habis. Bingung Hajar kemana harus mencari makanan dan air. Tak ada di situ pohon yang hidup untuk diambil airnya, dimakan daunnya. Kering, tandus, bebatuan. Dia lari ke sofa. Semoga ada di situ lihat kabilah yang berlalu. Rombongan dagang yang bisa diteriakin untuk diminta bantuan. Gak ada. Lari ke Marwah. Bolak-balik. Ternyata gak ada yang dilihat tanda-tanda manusia hidup. Tanda-tanda orang lewat. Sampai tak mampu, tak berdaya. Anaknya sudah menangis. Masya Allah dengan kuasa Allah. Allah tunjukkan sumber air. Tak jauh dari Ismail alaihissalatu wassalam itu. Zam-zam itulah airnya. Sampai sekarang. Kering apa enggak? Enggak pernah kering. Padahal antum lihat. Sumur yang kecil itu artinya zam-zam itu. Sekian juta jemaah haji semuanya membawa air pulang ke rumahnya. Ya. Sekian banyak yang dibawanya. Enggak pernah susut. Enggak pernah surut. Barokahnya. Dan itu juga termasuk. Kemakmuran Saudi ini barokahnya. Doa Ibrahim, kesolehan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perhatikan ya barakallahu fikum. Ya, ini contoh buat kita. Jangan mengkhawatirkan nanti anak-anak saya gimana kalau ke depan mereka enggak punya modal, enggak punya lahan, enggak punya kerja. Sehingga orang tua hanya sibuk mencari mengupayakan kerja, mencari nafkah, enggak pernah berpikir mendidik anak-anak. Sampai dirinya enggak jelas salatnya, enggak pernah ngajinya, hati-hati. Ya. Kita enggak boleh melupakan ilmu. Karena yang penting kita adalah istiqamah. Supaya apa? Allah Ta'ala menjaga anak keturunan kita nantinya. Yang kedua. Al-inayatu bisya'nid du'a. Fa'innalu asaran aziman. Yang kedua. Hendaknya orang tua. Dalam menjaga dan membentengi anak-anak. Dari pengaruh-pengaruh jelek zaman modern ini. Ya, pengaruh modernisasi ini. Yang kedua. Al-inayatu bisya'nid du'a. Orang tua itu benar-benar perhatian dengan doa. Benar-benar menjaga doa-doanya. Karena sungguh doa itu amat besar pengaruhnya. Kepada anak-anak kita. Sehingga faftihalul abawai wa tadarru'ihima ilallah aizya awladu min asbabil khair. Ketunjukan dan kesungguhan orang tua. Dalam berdoa kepada Allah. Memohon kebaikan anak-anak mereka. Ini sebab kebaikan yang besar. Menjadi sebab kebaikan yang paling besar. Perhatikan dalam Al-Quran. Contoh para anbiya. Ketika berdoa kepada Allah. Memohon keturunan yang baik. Mendoakan kebaikan bagi keturunannya. Seperti dalam kisah. Nabi Zakaria di surat Ali Imran ayat 38 di situ Allah sebutkan hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allah sampaikan di situlah Zakaria menyeru kepada Allah berdoa. Di mana? Di dekat mihrab. Ketika dia datang kepada Maryam, setiap kali dia datang ke kamar Maryam di mihrab itu, didapati makanan hidangan yang aneh, yang enggak dia hidangkan. Ditanya dari mana aku dapatkan ini, kata Maryam, dari Allah. Ya, baru dia tersadar, atau barulah ia, ya, kemudian berdoa kepada Allah memohon keturunan. Padahal Nabi Zakaria sudah tua. Secara lazimnya umur tidak lagi punya anak. Namun dia berusaha terus kepada Allah memohon dan berdoa. Ini bagi ikhwah yang belum punya anak, jangan putus asa. Jangan sibuk datang obat sana, terapi sana, dokter sana. Iringi doa. Di samping upaya, doa. Lihat doa Nabi Zakaria. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah Tuhanku, anugerahkan bagiku dari sisimu keturunan yang baik. Sungguh engkau zat yang mendengar doa. Ya. Mohon kepada Allah keturunan yang baik. Naam. Sebab. Kita tidak hanya meminta keturunan. Tapi minta yang baik. Ya Allah berilah aku anak. Yang kayak apa? Cari yang baik. Mohon yang baik. Kemudian dalam surat Al-Furqan 74. Allah sebutkan waladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Itu adalah doanya ibadur rahman, hamba Allah yang saleh. Mereka adalah orang yang selalu berdoa, rabbana hab lana min azwajina ya rabb kami, anugerahkanlah dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, ya, qurrata ayun, ya, qurrata ayun. Mohon kepada Allah. Ya. Qurrata ayun itu adalah anak keturunan atau istri yang saleh-saleha, yang menyenangkan selalu dipandang mata dan membahagiakan di hati. Ini yang kita maukan kepada Allah, minta yang seperti itu. Tapi ingat, waj'alna lil muttaqina imama, tak lepas dalam doa itu, jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang takwa. Itu berarti diri kita dulu. Jadikan sebagai orang yang takwa, baru kita akan bimbing keluarga pada ketakwaan. Ini perlu keteladanan. Atau doa Nabi Ibrahim, antum lihat bagaimana beliau berdoa dalam surat Ibrahim ayat 40-41. Beliau orang yang paling serius dalam mendoakan diri dan anak-anaknya. Rabbi ij'alni muqimat sholati wa min dhurriyyati. Ya Rabbku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat dan begitu pun anak keturunanku. Rabbana taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Rabbana firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan juga orang-orang mukmin nanti di hari hisab. Begitupun beliau doa ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Rabbana ij'alna muslimaini laka, ya Allah Rabb kami, jadikan kami dua orang yang selalu berserah diri padamu. Ya. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami. Ya. Kemudian warina manasikana, tunjukkan, ya, dan juga anak keturunan kami muslimatan lak, menjadi orang yang selalu berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami cara menunaikan ibadah haji kami. Wa tub alaina, beliau kami taubat. Ya. Mohon kepada Allah. Kisah-kisah doa-doa yang dipanjatkan para anbiya itu tentunya doa-doa pilihan. Dan juga perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam doanya dalam menjaga melindungi keturunannya. Berdoa kepada Allah, Allahumma jnuba wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jauhkan anak cucuku ya Allah, jangan sampai menyembah berhala. Hadirin, dulu berhala berupa patung. Tapi tidak hanya patung namanya berhala. Dan apa yang membuat kita lalai terhadap ibadah kepada Allah, itu juga bisa menjadi asnam. Ya, memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, bahaya. Sekarang banyak, bisa jadi HP lebih kita cintai daripada Allah. Ya, ketika mendengar panggilan azan 5 kali enggak pernah didatangin, HP baru bunyi sekali langsung diangkat. Yo, halo? Betul enggak? Betul enggak? Ya, jarang orang dipanggil HP 5 kali. Begitu dengar tring langsung, ya. Tapi panggilan azan berulang kali enggak pernah datang. Berarti lebih perhatian mana dengan azan dan dengan HP-nya? Temannya manggil. Ya, pelanggannya manggil. Pelangganku manggil ini, nyesel sekali gak diangkat. Telepon balik. Tapi gak pernah nyesel panggilan azan gak datang. Betul? Banyak yang begitu. Inilah kemunduran yang terjadi. Inilah dampak jelek. Ya, teknologi membuat orang lalai. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya. Kadang-kadang ada ya, orang yang memang masih ingin baik. Supaya tidak terlambat subuh, alarmnya dibikin ya supaya bisa bangun. Bikin alarm 5 menit sebelum azan subuh. Sudah setelah alarm bunyi, dimatikan alarmnya. Subuh dengar azan enggak dengar, akhirnya lewat sama saja. Karena Pak malam asik dengan HP-nya sampai larut malam. Kalau dulu para sahabat, para tabi'in, para ulama menghabiskan malamnya dalam tahajud, dalam ilmu. Nah sekarang, apa yang terjadi? Beda. Di depan internet, ya, hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga jauh. Ingat, dampak maksiat itu yang membuat berat orang taat kepada Allah Ta'ala. Dan membuat doa terhalang hati-hati. Artinya membuat doa menjadi ya tidak terkabul hati-hati. Kemudian yang filah barakallahu fikum, kenapa orang tua harus selalu perhatian dengan doa? Karena doa orang tua ini termasuk min asbabil khair, sebab kebaikan besar bagi anaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun la turaddu, ada tiga orang yang tidak pernah Allah tolak doanya, yaitu da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk doaul musafir, doa orang yang musafir. Kemudian yang berikutnya adalah doa ya al-walid liwalidihi, doa orang tua kepada anaknya. Karena itulah juga saya ingatkan kepada Aba dan Ummahat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini. La tad'u li anfusikum wa amwalikum ya wa auladikum amwalikum illa bi khairin. Ya, jangan engkau mendoakan jelek pada dirimu sendiri, anak-anakmu atau hartamu. Hendaknya engkau doakan yang baik. Dan ini ujian buat orang tua. Terkadang orang tua sadar menasihati anaknya kalau anak sudah terlanjur kesalahan terjadi. Baru dia nasihati sambil marah-marah. Tapi ketika dalam kondisi dia santai, dalam kondisi dia aman-aman, tidak ada nasihat. Padahal nasihati anak, jangan waktu anak itu ya dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ini penting buat orang tua. Begitupun kita terkadang tanpa sadar berkata kata-kata jelek kepada anak. Hati-hati para ummahat, doamu ini sangat mustajab. Sehingga ketika dapati anak-anakmu di rumah bikin repot atau bikin ulah, jangan sekali-kali terucap kata-kata jelek. Contohnya, na'udzubillah min dzalik, seorang ibu umpamanya, karena memang anaknya ini suka ambur-ambur barang di rumah, dia langsung marah, sambil marah, sambil berkata, anak nakal, dicubit. Sudah didoain jelek, dicubit, na'udzubillah min dzalik. Lebih baik cubit saja, jangan dibilangin apa-apa. Kalau mau dibilangin, aslaha kalona, kenapa diambur-ambur? Abi mau pulang, nanti abi marah. Dikira umi gak bersihin. Dikira umi gak ngerapin, ayo kembaliin. Dibimbing anaknya dan didoain. Itu yang benar. Tapi kadang-kadang doanya gak ada, marahnya yang gak ada. Doa asal kamu ini. Dibilang nakal. Ya, dibilang apalagi sedang mempelajari anak. Kadang-kadang juga, bodoh kamu ini, na'udzubillah min dzalik. Jangan bilang begitu, kan. Ya, doakan. Allahumma yahdi. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ya. Ya. Atau hayyakallah. Semoga Allah memudahkanmu kepada baik kebaikan. Doa yang baik-baiklah. Jangan mengatakan kata-kata yang jelek. Karena ini dilarang. Kata Rasulullah, hati-hati kalian, jangan doakan jelek pada dirimu, hartamu, anak-anakmu. Karena engkau nyesel. Ya, kepada diri kita, mamanya. Seorang, dia mengatakan, sial sekali diri ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan bilang seperti itu. Siapa yang bilang sial sekali? Hanya gara-gara gagal sedikit saja sudah bilang begitu. Nah, jangan kita bilang bodoh sekali diri ini, na'udzubillah. Istighfarlah kepada Allah. Kalau Anda mendapatkan satu kegagalan atau satu musibah, banyak-banyak istighfar. Sebab mungkin juga itu terjadi karena dosamu yang kau tak sadar. Istighfarlah, semoga Allah dengan istighfar itu menambahmu kebaikan, kekuatan, dan memberikan ampunan sehingga akan datang kebaikan. Allah perintahkan kita ya, supaya datangnya rahmat banyak-banyak istighfar. Makanya dicontohkan Nabi SAW banyak istighfar kita. Dan yang bila barakallahu fikum, bimbing anak kita juga ya dengan doa. Seperti para anbiya membimbing dengan doa. Subhanallah. Tidak hanya perhatian dan doa, tapi juga perhatian dalam sikap perilaku. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim membimbing putranya Ismail alaihissalatu wassalam. dan membentengi dari pengaruh buruk lingkungannya. Ketika Ismail alaihissalatu wassalam menikah, Nabi Ibrahim kan jauh darinya. Satu waktu datang menemui Ismail mengunjunginya alaihissalatu wassalam. Ismail alaihissalatu wassalam pergi tidak di rumah. Yang ada istrinya. Ditanya istrinya, gimana anakku kabarnya? Ya, ditanya, bagaimana Ismail, disebutkan oleh istrinya. Dia hidup begini, begini, begini. Ya, kami makan begini. Dia mengadu. Maka ketika selesai pengaduannya, beliau Ibrahim AS hendak beranjak pulang, dia pesan pada istrinya. Tolong sampaikan salamku buat Ismail, suamimu, dan sampaikan supaya dia mengganti kusen pintunya. Begitu beliau beranjak pulang, tidak lama Ismail AS pulang. Istrinya menyampaikan, wahai suamiku, tadi ada orang tua datang. Seperti ini, oh itu ayahku, iya. Apa pesannya? Dia salam buatmu. Terus dia pesan katanya, engkau ganti kusen pintumu. Bukan ganti rumah. Tapi dia maksud. Oh begitu. Sehingga Nabi Ibrahim berkemas, Nabi Ismail berkemas kemudian menyampaikan istrinya. Itu pesan ayahku. Maksudnya, aku mengembalikanmu pada orang tuamu. Kembalilah kepada orang tuamu. Kenapa? Karena Ibrahim gak suka kalau ada seorang wanita sebagai istri, sukanya kok mengadu, membuka aib suaminya. Ya, mengungkit-ungkit kekurangan suaminya, gak suka. Ini tanda alamatul syar. Perempuan jahat, jelek. Gak pantas. Ya, maka dicerai. Dan kemudian Ismail nikah lagi dari ya Bani Jurhum, insyaAllah. Wanita Bani Jurhum. Nikah lagi dengan wanita yang salihah. Hingga ketika Ibrahim datang berkunjung kepadanya kembali, pas juga enggak ada Ismail di rumah, alaihissalatu wassalam. Dia tanya kepada istrinya, istrinya masya Allah, dia menyampaikan suamiku, suami yang paling baik, dia orang yang selalu memberi cukupan kami dalam makan, dia memberi kami daging dan buah-buahan, sehingga Nabi Ibrahim mendoakan, semoga Allah memberkahi kamu. Pesan sampaikan salamku buat suamimu, kemudian pesan untuk dia, kokohkan kusen pintunya. Pulang Ibrahim. Kemudian datang Ismail alaihi wasallam. Istrinya menyampaikan, suamiku tadi ada orang tua seperti ini datang. Oh iya, itu ayahku. Apa pesan dia? Dia ya menyampaikan salam buatmu. Terus dia mengatakan untukmu supaya engkau mengokohkan kusen pintumu. Apa yang semisal itu? Makanya kemudian Nabi Ismail tanggap, alhamdulillah, ya, atas karunia Allah. Dan beliau menyampaikan pada istrinya, itu ayahku berpesan agar aku tetap bertahan, ya, dengan dirimu untuk engkau terus hidup bersamaku. Maka subhanallah, Allah berkahi kehidupannya dan Allah berkahi keturunannya sehingga sampai akhirnya lihat dari Nabi Ismail alaihissalam lahir Nabi yang terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan negerinya menjadi negeri yang makmur. Ya, ya fila barakallahu fikum, ini semua juga doa Nabi Ibrahim, rabbij al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sukses dan sejahtera. Pernah enggak kita berdoa kepada Allah minta negeri kita ini supaya negeri yang seperti itu? Ini penting. Jangan cuma doa untuk diri sendiri tapi untuk keluarga, bahkan untuk negerinya. Sehingga ya barakallahu fikum, penting pula kita mendoakan penguasa. Ya, karena bagusnya solehnya penguasa, soleh negeri kita. Dan dicontohkan pula dalam kisah yang beliau bawakan, kisah Fudail bin Iyadh. Beliau adalah Imam Al-Haram Al-Makki. Beliau berdoa, Allahumma inni istahadtu an adabab ibni Ali falam aqdiru ala ta'dibi fa'adibhu anzali. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku telah berusaha sungguh-sungguh serius mendidik anakku Ali. Julukan beliau kan, ya, Abu Ali. Namun aku tidak mampu mendidiknya. Maka tolonglah ya Allah, didiklah ia untukku agar menjadi anak yang saleh. Pengaduan seorang ayah yang saleh kepada Allah. Maka falamma taghayyara halal walidi hatta sara min kibari zamanihi. Ya, setelah masa berlalu, Kemudian berubah anaknya menjadi anak yang saleh, masya Allah, dan menjadi seorang tokoh besar di zamannya. Hingga ketika ya sedang sholat subuh, dia sebagai imam membaca firman Allah Ta'ala, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana ya ya laitana nuraddu, meninggal dunia. Masyaallah, ya barakallahu fikum, artinya terkabul doanya, anaknya Allah jaga sehingga meninggal dalam kesolehan. Dan ini yang kita harus upayakan, doa doa dan doa. Atau mungkin atau lihat surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, sebelum dicek. Doa yang diucapkan orang soleh dari hamba Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Juga ada dalam surah An-Naml, mirip tapi ada zikir redaksi yang beda. Ini artinya Rabbi auzi'ni, ya Allah, anugerahkan kekuatan bagiku untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku. Wa na'mala salihan, dan agar aku mampu menjadikan sebagai amalan saleh yang Kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku dalam anak keturunanku. Ini tubtu ilaika wa innii minal muslimin, sungguh aku taubat padamu ya Allah, dan aku termasuk golongan yang berserah diri. Antum perhatikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi petang. Yang antum hafal, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Lihat doa beliau itu. Ya, mohon kepada Allah agar Allah memberi penjagaan, keselamatan, afiyah ya dalam hartanya, dalam anaknya ya, termasuk dunianya, agamanya, akhiratnya ya. Hartanya, anaknya, semua dijaga oleh Allah. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus doanya. Ya, Allahumma ya, Allah mastur aurati wa amin ra'ati. Mohon kepada Allah, dan ulang-ulang beliau baca pagi, sore. Itulah mestinya orang tua. Dan perhatikan dampak baik kalau kita selalu menjaga zikir pagi dan petang, anak-anak kita terjaga insyaallah taala, Allah jaga dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, upaya kita menjaga anak kita dari bahaya modernisasi adalah dengan cara apa? Ta'ahudul fata min tawjihi wa tanjihi bi uslubil munasib bil mubasara au talmih hasba ma yaqtadihi al-hal. Yang ketiga adalah upaya orang tua untuk selalu memberikan nasihat kepada anaknya, memberi arahan dengan metode yang cocok, yang sesuai, baik langsung ataupun ya tertunda, baik langsung ataupun ya ditunda. Maksudnya ditunda itu baik langsung atau menunggu waktu yang tepat, ya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang diperlukan. Kenapa terus kita beri nasihat, tidak bosan-bosan beri nasihat kepada anak? Beliau mengatakan, wa innal quluba taghfalu, sungguh hati itu tertutup. Wa yaghzatuha bin nashi wa tadzkir, dan untuk membuka tutup hati itu haruslah terus dinasihati, diingatkan sampai terbuka kesadarannya anak itu. Orang tua enggak boleh bosan-bosan. Dan beliau katakan, wa inna dzikratan faul mu'minin, sungguh nasihat itu sangat besar manfaatnya bagi mukminin. Dan perhatikan orang tua, para abah, para ummahat, kita tidak hanya untuk yang penting anak, tak kasih makan, tak kasih nafkah. Nafkah zahir. Perlu juga anak nafkah batin. Apa itu nafkah batin contohnya? Coba kita lihat dalam Majmu' Tarbiyatul Aulad. Syekh Muhammad Ghazali Al-Majru'i menyampaikan nasihat, yaitu uhlubihim sa'atan yadharu ma fi sudurihim. Engkau sebagai ayah atau ibu, luangkan sejenak waktu kepada anakmu, untuk anak-anakmu supaya ia bisa ungkapkan isi hatinya. Apa yang dipendam di hatinya, apa yang sedang dipikirkannya, ya apa yang dimaunya, coba. Biar dia curhat. Curahkan isi hatinya kepadamu sebagai orang tua. Ya. Hatta la yadharu inda man yuhsinu tawji, sehingga anakmu itu tidak curhat kepada orang yang tidak bagus nasihatnya. Salah memberi curhat. Di rumah orang tua enggak pernah memberikan perhatian. Sehingga dia curhat sama orang lain. Lapor kepada omnya, tantenya, atau tetangganya. Kenapa nak, kamu kok murung nak? Itu tuh, di rumah tadi bapak ibu bertengkar. Ya, di rumah tadi bapak ibu begini. Di rumah tadi umi abi begini. Ya, sehingga tetangganya memberi nasihat yang jelek. Memperi jelek, bahaya ini. Karena anak tidak pernah dapat perhatian. Sehingga inilah pentingnya. Islam telah mendudukkan wanita itu sebagai guru dan ibu. Ya, pendidik dan pengasuh. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran di suratul Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wanita, tinggallah kalian di rumah saja. Apakah cuma ngelamun di rumah? Nonton TV terus, habisin waktu? Enggak. Engkau di rumah aktivitasmu sungguh amat sangat banyak, berat tugasmu. Ya, samping mendidik anak-anakmu, mengasuh mereka, menjadi pelayan suamimu, berkhidmat padanya. Ya, subhanallah, berat sekali tugasmu. Dan yang penting lagi, ketika anakmu pulang di rumah, selalu bersamamu, ada waktu dia curhat, menyampaikan isi hatinya, keluh kesahnya. Dengar. Mungkin dia akan cerita. Apalagi anak sekolah full day, sore pulang. Wah, sampai di rumah dia akan cerita. Umi tadi di sekolah begini-begini. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Ya, karena siapa lagi yang akan bisa membuat mereka senang? Ibu mendengar apa cerita anaknya. Sehingga ibu akan mengarahkan kepada kebaikan. Kalau dia mau amui, biasanya gak mau, kenapa? Teman-teman nakal. Ibu enak. Nasihatinya, oh gitu nak. Yang nakal temanmu atau kamu yang bikin sebab. Ibu yang pintar akan nasihati. Dan ini perlunya ibu harus praktek ilmunya. Bukan ngaji tapi gak pernah dipraktekin ilmunya. Penting dipraktekkan dalam keluarga ilmumu. Ya halako-halako yang kau dapat di ilmu dipraktekkan. Nasihati anak diarahkan. Nah coba kalau anak ini pulang ibunya gak ada. Bapaknya gak ada. Main kemana kira-kira? Kalau gak ada pembantu main ke tetangga. Loh kok kamu udah pulang sudah? Dan ibu belum datang, bapak belum pulang. Akhirnya di tetangga ada TV, nonton dulu. Ya, cerita kamu kenapa di sini? Di rumah enggak ada TV, Om. Lalu, ya sudah. Bapak enggak ada, Umi enggak ada. Ya sudah. Coba lihat pergeseran pengaruh. Kemana anak mau curhat? Enggak ada tempat. Ke orang lain. Nah, yang dikhawatirkan, kata beliau, dia menyampaikan isi hatinya, orang yang menanggapinya, niat jelek. Jangankan anak, kadang-kadang wanita ketika dia curhat kepada tetangganya, sampai kepada, ya dia memang curhat sama umaha tetangganya. Tapi tetangganya jadi sama suaminya, suaminya dengar, oh umat ini ada problem rumah tangganya. Suaminya coba kipas-kipas dia. Kalau kipas-kipas, kasih harapan dan peluang. Jadilah selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan. Curhat yang gak pada tempatnya. Apalagi anak. Ya, sehingga ini pentingnya orang tua. Luangkan waktu sesaat. Supaya anak mengeluarkan isi hatinya. Kemudian engkau beri arahan. Ya. Dan yang bila barakallahu fikum. Bahkan kata beliau. Ya. Khuduhum. Ya. Finuz hati usbu'iyah. Nata'allafahum. Wana taqarraba ilaihim, coba engkau luangkan waktu sesaat dalam sepekan sekali mungkin untuk ta'aluf, melembutkan hati anak-anak, ya, memberi kesempatan engkau dekat akrab dan mereka, ya. Kemudian, ya, ta'allumahum fi ma'awaida thayyibah, ajari mereka kebiasaan-kebiasaan yang baik, wal adab syar'iyyah dan adab-adab yang baik. Ya. Ayah sesekali juga di rumah perhatikan anak-anaknya, tingkahnya, ya. Arahkan sikap baik kepada ibunya, pada adiknya. Kalau terjadi pertengkaran, dengar. Jangan langsung karena kakak adik bertengkar, yang dipukul mesti yang mana? Yang besar atau yang kecil? Yang besar pukul dulu. Pok, kamu nakal sama adikmu. Paling salah adiknya. Jadi jangan pukul dulu, tegakkan dulu. Stop, jangan berkelahi. Kenapa nangis adikmu? Ya, kakaknya biar cerita dulu, habis dia ganggu saya lagi belajar. Nah, coba. Yang salah siapa? Adiknya ternyata. Kalau abinya marah, langsung pukul kakaknya. Malas belajar, lari ke tetangga. Kenapa lah? Bapak pukul. Kenapa? Sambil belajar, ganggu adik, masa dipukul. Salah apa benar? Lari ke tetangga. Coba kalau kita yang baik. Kenapa nak? Ya, adikmu begini. Jelaskan dulu pengaduannya. Maka perlu. Tidak hanya karena abi mesti di luar terus, gak pernah di rumah. Ya, istirahat pun gak pernah di rumah. Kesempatan sholat zuhur di masjid gak pulang. Tidur dulu baru pulang. Gak ngerti di rumah bagaimana. Jangan. Ya, cilir di masjid habis zuhur. Ah, tidur dulu. Di rumah sumpek banyak anak. Mamanya jangan. Isa juga cepat pulang. Jangan di masjid dulu. Ya, karena perlu istri akan menyampaikan apa yang dihadapi dari anak-anaknya. Dan perlu juga kita awasi anak-anak. Ya, kalau nggak tiap hari ya, mungkin sempatkanlah. Minimal ya, seminggu mungkin sekali. Ajak mereka rihlah pergi mengenal. Ya, nggak harus piknik terus. Artinya mungkin tempat mana. Untuk mengajari mereka adab. Ajak rumah orang tua. Ya, bagaimana ajar-ajar mereka. Subhanallah, ini perlu. Dan ya, fila barakallahu fikum. Ini perlu orang tua terus menasihati anak. Kenapa? Hati tertutup. Kadang anak belum ada kesadaran. Masih kecil, tingkat kesadaran masih belum ada. Tapi dengan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan akan terbuka. Sedikit-sedikit tutup penutup hatinya. Lama-lama dia terbuka. Jadilah anak yang mudah menerima nasihat. Dan ingat para ummahat. Yang keempat. Waktunya singkat sekali. Yang keempat adalah ta'ahud. Yang keempat, tawjihlah. Ila ihsani fisyari sadiq. Orang tua harus mengarahkan anak dalam memilih teman. Bimbing anak-anak kita dalam memilih teman. Carikan teman yang baik untuk menjadi teman dia. Karena dia belum bisa memilih. Taunya yang penting seusia sepadan bermain. Ya, perhatikan perubahan pada anak-anakmu. Adakah perubahan ucapannya? Ada gak perubahan tingkahnya? Diteliti. Kenapa anakku setelah belajar bergaul dengan fulan kok begini ucapannya? Siapa sih di sekolah yang suka ngomong jelek? Siapa di sekolah temannya suka ngomong jorok? Coba diteliti. Tanya ustadznya, ustadz ini anak saya kok gak pernah tak ajar ngomong jelek, kok sekarang bisa ngomong jelek? Coba dicek di sekolah itu, di kelas, siapa yang biasa ngomong jelek? Pernah kedapatan, ternyata apa? Kok anaknya bisa begini begitu? Tanya, dicek, ternyata ada satu anak. Ditanya, nak kenapa kamu bisa begini-begini, ngomong begini, jelek sama teman-teman, kotor omongannya? Ya karena dia dapat dari HP abinya. Ya, melihat gambar jelek dari foto, foto abinya. Oh, itu. Ya, jadi ketemu titik masalahnya, tinggal orang tuanya dikasih tahu, anaknya diberitahu, dibimbingnya. Ini penting juga, ya barakallahu fikum, makanya kerjasama antara pesantren dan orang tua itu adalah kerjasama ta'awun alal birri wa taqwa. Sehingga orang tua sadar tanggung jawab kita sebenarnya. Adapun pesantren asatidzah itu hanya membantu. Bersyukur kita seharian pesantren sudah mengasuh anak-anak kita dari pagi sampai sore full day. Ya, bersyukur. Coba kalau di rumah diajarin apa kira-kira? Di kontor apa enggak kira-kira? Masya Allah. Ini memang perlunya ta'awun kita semua. Ya. Kemudian yang sedikit lagi waktu. Yang kelima, tajnibul bait wasailul hadam wa tadmir. Jauhkan rumah dari sarana-sarana yang merusak dan menghancurkan moral anak. Ya. Jauhkan. Contohnya apa? Ya, hal-hal yang bisa merusak. Makanya kata beliau juga Syekh Muhammad Husnan Al-Majid menasihatkan kepada kita, idza kanal ab gharikun fi syahawat wal ummu maghmuratun fil malahi wal mulazzat, apabila seorang ayah dia tenggelam dalam syahwat, asyik dengan HP-nya, terus melalang buana di dunia maya, ya, dengan film-filmnya, dengan ya Facebook-nya. Begitupun ibu sibuk dalam permainannya, asik-asik dengannya, nonton TV dan semisalnya, atau HP dan semisalnya, tablet atau Android dan semisalnya, asik. Ya, kalau seperti ini, ayah sibuk sendiri, ibu sendiri dengan permainannya sendiri. Ya, fala tantadir minal auladi ayyakunu qudwah. Jangan kau menunggu, jangan kau berharap anakmu nanti bisa jadi contoh, panutan di teladan. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah mengendaki. Makanya fila barakallahu fikum, ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, betapa banyak orang tua yang tega menghancurkan generasinya sendiri, menghancurkan buah hati sendiri, merusaknya. Loh bagaimana? Ya, yaitu dia apa? Bihmarita tibihi, dia mengabaikan pendidikan anaknya, bahkan dia mendukung syahwatnya. Dia tidak mendukung pendidikannya, malah mendukung syahwatnya. Contohnya apa? Kalau untuk beli kitab, beli ini untuk pendidikan kadang berat, tapi HP dikasih. Ya, memberikan ya bantuan untuk sekolah, SPP apa, tidak bisa. TV dapat kita beli, umpamanya. Hadirin, hati-hati. Kita sering nasihatkan betapa besar pengaruh ya apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak kita. Maka jauhkan mereka dari HP kalau bisa anak-anak kita, jangan dipegangin HP. Kalaupun terpaksa ada rambu-rambunya, insya Allah nanti kita bahas badal asr. Rambu-rambu ya untuk menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya dunia maya. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan dan kesempatan kita nanti pada asr insyaAllah. Dan ini yang kelima, langkah kita menjaga, memelihara anak-anak kita dari bahaya modernisasi adalah orang tua harus jauhkan fasilitas-fasilitas yang merusak di rumah. Agar anak tidak mudah. Nah sekarang ketika di rumah ada televisi, anak kita nonton sendiri, putar sendiri, orang tua ada di rumah. Bapaknya kerja, ibunya kerja, karena sama-sama karir umpamanya. Dalam hati bisa jadi umahan. Dia mengajar atau dia sedang kemana. Habisnya tidak ada. Anak cuma di sendiri putar. Mungkin awalnya bapaknya kasih TV roja untuk dilihat. Supaya dengar taklimnya umpamanya. Tapi channel-channel yang lain bisa dibuka pula. Hati-hati. Ya, kalau anaknya sendiri tidak ada orang tua putar. Ternyata gambar jelek yang dilihat. Apakah pantas anak menonton yang seperti itu? Sedangkan lihat orang tuanya tidak boleh. Apalagi lihat orang lain. Yang vulgar tanpa adab. Orang kafir perlakuannya, ya, perilakunya. Jangan, jangan sampai itu terjadi. Tentunya ya, barakallahu fikum. Kenapa ingat ikhwah? Barakallahu fikum, kata Syekh Rabi Rahimahullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau menasihatkan kepada kita, waspadalah bahwa musuh-musuh Islam menginginkan umat Islam untuk hidup dalam kegelapan kebodohan. Mereka menginginkan umat Islam hidup seperti hewan. Yang tidak ada ya kemauan kecuali makan, minum, syahwat. Meraih kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini yang mereka maukan. Seperti gaya hidup mereka, pola hidup mereka. Allah katakan dalam Al-Quran, surat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innal ladhina kafaru yatamatta'una wa yakulun kama takulul an'am. Sungguh orang kafir itu mereka makan, minum, bersenang-senang. Seperti binatang. Wannaru maswallahum. Neraka tempat tinggal mereka. Dan ini yang mereka bikin, bagaimana orang Islam ikut gaya hidup mereka. Dan orang Islam karena tidak paham ajaran Islam, norma-norma Islam yang diikuti gaya-gaya mereka. Ya, yang pertama bikin contoh pakaian, robek-robek celananya, ya. Kemudian anting-anting telinganya bagi laki-laki, siapa yang ngajari? Yang niru siapa? Orang Islam. Bahkan hadirin kita heran, ya. Pakaian yang syar'i, ya, dengan pakaian yang masya Allah, robek-robek, mahal mana? Itu pakaian jin yang sudah robek-robek itu dijual di mall. Dengan pakaian jubah antum yang antum pakai, sirwal antum lebih mahal mana? Ternyata lebih mahal pakaian itu. Padahal pakaian robek-robek. Dulu orang tua kita malu mau pakai pakaian robek, terpaksa karena miskin. Nah sekarang orang kaya, anaknya orang kaya, pakaiannya robek-robek. Bukan cuma laki-laki, perempuan pun ikut pakai yang baju robek. robek-robek itu tandanya robek-robek agamanya, rusak agamanya, ya. Nutup aurat panjang celananya tapi pahanya robek. Kasihan, kesangkut curi di mana itu? Baru beli kok sudah robek. Nah itu. Ternyata hadirin, ya, sudah jam 12 seperti pengumuman tadi. Mungkin ini yang kita sampaikan dalam sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dan faedah padanya. Semoga Allah melindungi dan menjaga generasi kita dalam selalu dalam ketaatan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya selama ini tuh.